Selendang sutera tenunan suri bersulam warna kembang delima, tanda setia menanti dalam berduka. Senasib burung nan terbang tinggi, mati di panah si anak raja. Nasib selendang jadi begini buat penyapu si air mata.